untuk Anda semuanya, juara favorit Teterong Indosiar, Iva Berlian Sera. Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu sayangku? Kabar baik dan sehat selalu. Salim dulu dibagi rata ke belakang ya mas ya. Iya iya. Satu lagu pesta di malam hari ini spesial buat kamu. Kita pesta bareng-bareng Sera tentunya ya. Kamu masih semangat dong mbak? Nih, jangan kalah sama cewek-cewek dong. Selfie lagi. Selfie lagi. Tadi kan sudah sama Mbak Ina. Iya, gak apa-apa ya. Camo diizinkan ya. Iya. Biar ada kenang-kenangan gitu. Oke.